إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد صرف كتابي شرح hadis-hadis yang ada pada bab an-nahyu an sabbi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan dari mencela mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu termasuk di antara prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tidaklah menyebut tentang para sahabat kecuali dengan sebutan kebaikan. Karena kita meyakini mereka orang-orang yang tidak maksum, kan, tapi seandainya pun terjadi kekeliruan dari mereka, ya, terlalu sedikit dibandingkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Bahkan sampai-sampai di antara para ulama menyatakan keadaan para sahabat sebagaimana hadis tentang al-ma, tentang air, ya, idza balagul ma'u kullatain ya, lam yahmil al khabath, ya, jika yakni air melampaui atau mencapai dua kullah, maka tidak, ya, terpengaruh oleh najis. Maknanya bahwa kebaikan yang ada pada para sahabat itu mengalahkan segala ini ketergelinciran yang ada pada mereka, sehingga tidak ada yang pantas untuk kita sebut tentang para sahabat kecuali dengan kebaikan. Kita masuk bab berikutnya. Babun fi istikhlafi Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Bab tentang penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti, ini pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai khalifatul rasul, ya, sebagai pengganti rasul di dalam memimpin umat ini. Adapun julukan ataupun sebutan Amirul Mukminin, ini pertama kali yang dijuluki ini adalah Amirul Mukminin, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita mendengarkan bacaan hadisnya. Bismillah. Qala al-imam al-haf Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad An-Nufayli qala حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن الحارثي ابن هشام عن أبيه عن عبد الله ابن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله ابن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس ثم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى ابن يعقوب عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله ابن زمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي كهافة يقول ذلك مكذبا طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي ليروي ثقة termasuk di antara rijal al-Imam Al-Bukhari dan ashabis sunan. Jadi Imam Muslim tidak meriwayatkan hadisnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Salamah. Muhammad ibn Salamah al-Bahili al-Harrani. Kita mengenal kota Harran karena kelahiran Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau juga rawi yang thiqah, Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadisnya pada juz Al-Qira'ah bukan pada sahihnya. Imam Muslim dan Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadisnya. An Muhammad ibn Ishaq. Dari Muhammad ibn Ishaq Al-Madani beliau rawi yang saduq. Imam Bukhari ya, membawakan secara ta'alik hadisnya. Kemudian Imam Muslim dan Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadis dari Muhammad ibn Ishaq. Qala beliau menyatakan haddatsani Az-Zuhri ibn Shihab Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Beliau rawi yang siqah di antara rijal ya, kutubus sittah. Qala haddathani, kata Az-Zuhri, haddathani Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdul Rahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Beliau rawi yang sifat termasuk di antara rijal kutub sittah. An abihi, dari ayahnya, ayahnya dari Abdul Malik yakni Abu Bakar ibn Abdul Rahman. Ayahnya ini seorang yang thiqah faqih ya. Bahkan termasuk di antara salah seorang di antara fuqaha sab'ah yang masyhur ya, ada 7 fuqaha dari ahli Madinah yang dijuluki dengan fuqaha al-fuqaha sab'ah. Beliau salah satunya. Yani Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. An Abdullah ibn Zam'ah radiyallahu ta'ala anhu li sahabiyul hadith Abdullah ibn Zam'ah. Terkait para sahabat, ya, para ulama al-hadith tidak memberikan penilaian tentang ketikohan, karena seluruh para sahabat semuanya terpercaya, ya, sampai pun yang mubham, ya, yang tidak diketahui namanya dari kalangan mereka, tidak mempengaruhi, ya, kesahihan hadisnya. Qala, kata Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu an, lamma istu'izza bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika sakit yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin parah. Istu'izza yani digambarkan sakit yang harapan untuk bisa sembuh kembali itu sangat kecil, bahkan ya dugaan kuat sakit ini akan mengantarkan kepada wafatnya. Wa ana indahu fi nafarin minal muslimin, dan saya, kata Abdullah ibn Zam'ah, ketika itu berada di sisi beliau, ya, dalam rombongan kaum muslimin, jadi sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada di sisi beliau. Da'ahu Bilalun ila shalah. Ketika itu Bilal, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, mengundang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk salat, ini untuk mengimami kaum muslimin salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, muru man yusalli linnas, ya, perintahkan oleh kalian siapa yang akan mengimami manusia untuk salat. Dan sebagian nuskhah, man yusalli bin nas, ini untuk mengimami mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam uzur untuk mengimami mereka dikarenakan sakit yang diderita beliau. Fa kharaja Abdullah ibn Zam'ah, maka Abdullah ibn Zam'ah keluar, ini rawi hadis ini, keluar. Fa'idha Umar finnas, ternyata didapati Umar di tengah mereka. Ini orang-orang yang sedang menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa kana Abu Bakrin ghaiban, dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an, ya, tidak ada di tengah mereka. Faqultu, kata Abdullah ibn Zam'ah, ya Umar, kum fasalli bin nas. Wahai Umar, berdirilah dan pimpinlah, ya, manusia ini untuk sholat. Dan tentunya beliau, yakni Abdullah ibn Zam'ah, melihat keutamaan dan kedudukan Umar ibn Khattab, dan beliau memandang bahwa Umarlah yang paling pantas di antara yang ada untuk mengimami mereka. Fataqaddama fakabbara, maka Umar radhiyallahu anhu beliau maju dan beliau pun bertakbir. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sautahu wa kana Umar rajulan mujhiran, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar suaranya, dan Umar radhiyallahu an ada seorang yang suaranya keras, istilahnya jahwari saut, dan ya keadaan manusia berbeda-beda, termasuk di antara kita mungkin ada yang suaranya lembut dikeraskan juga tetap lembut, ya ada yang tipe suaranya keras dilembut-lembutkan juga tetap keras, ya seperti itu. Nah, Umar radhiyallahu an seorang yang tipe suaranya keras. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar yakni bacaan dari Umar ini dalam salatnya, qala, beliau bersabda, fa aina Abu Bakar? Di mana Abu Bakar? Ya aballahu dzalika wal muslimun. Ya aballahu dzalika wal muslimun. Di sini Nabi sampai mengulang ya ucapannya sampai dua kali. Allah dan kaum muslimin enggan yang demikian. Allah dan kaum muslimin enggan yang demikian. Di sini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau pun ya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan yang demikian, ya yakni agar Abu Bakar lah ya yang menggantikan posisi beliau untuk mengimami manusia. Nabi sampai mengulang ini dua kali. Jadi sekali ini sebagai isyarat yang menunjukkan dari beliau bahwa tidak ada yang lebih pantas dari umat beliau ya untuk memimpin mereka ya sebagai pengganti nabinya selain Abu Bakar As-Siddiq. Faba'atha ila Abi Bakrin, maka beliau pun mengutus utusan ya ke kediaman Abu Bakar. Faja'a ba'da an shalla Umaru tilka shalah fa shalla bin nas, maka Abu Bakar pun datang setelah Umar radhiyallahu anhu melaksanakan salat tersebut. Fa shalla bin nas, dan maka Abu Bakar pun mengimami manusia salat. Dijelaskan dari makna dari kalimat ini oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa bukan berarti salat tersebut diulang, tidak demikian ya. Jadi setelah selesai dari salat tersebut, salat-salat yang setelahnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhalangan untuk memimpin kaum muslimin, maka Abu Bakarlah yang menjadi imamnya. Jadi bukan salat yang telah dilaksanakan oleh Umar bersama dengan kaum muslimin tadi diulang, bukan demikian. Jadi maknanya bahwa salat-salat setelahnya itu Abu Bakarlah yang mengimami mereka. Kemudian hadis berikutnya, kata Al-Imam Abu Dawud, haddatsana Ahmad bin Shalih Al-Misri, yang beliau rawi yang thiqah, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Asy-Syama'il, ya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Qala حدثنا ابن أبي فديك. نبريو adalah Muhammad ibn Ismail ibn Muslim, rawi yang saduk, termasuk di antara rijal kutubis sittah. Ini ibnu Abi Fudaik, namanya Muhammad ibn Ismail bin Muslim. Qala haddathana Musa ibn Ya'qub. Musa ibn Ya'qub, okay, Saduq. Sayyul Hifad, jadi hafalannya agak buruk begitu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian juga ya, para imam penulis kitab Sunan meriwayatkan hadisnya. An Abdurrahman ibn Ishaq, dia juga rawi yang saduq. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad. Imam Muslim meriwayatkan juga hadisnya, dan Ashabus Sunan juga meriwayatkan hadisnya. Hadis Abdurrahman ibn Ishaq. An Ibn Shihab, siapa Ibn Shihab? Namanya siapa? Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah. Ibn Utbah ibn Mas'ud. Ya, beliau rawi yang thiqah, faqih, termasuk salah satu di antara fuqaha as-sab'ah. أن عبد الله بن زمعة أخبره bahwa Abdullah ibn Zam'ah telah mengkhabarkan kepadanya bihadzal khabar, dengan hadis ini, dengan riwayat ini, yakni tentang apa yang dialami atau dilihat oleh Abdullah ibn Zam'ah pada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan memerintahkan ya, untuk ditegakkan sholat berjamaah, dan beliau menyuruh salah seorang dari mereka untuk mengimaminya. Kata beliau, qala lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawta Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar suara Umar, qala Ibnu Zam'ah, Ibnu Zam'ah, yakni Abdullah ibn Zam'ah berkata, ketika Nabi mendengar suara Umar, kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi pun keluar, hatta atla ra'sahu min hujratihi, hingga beliau yakni memunculkan kepalanya dari kamar beliau, yakni ke dalam masjid, karena sebagaimana kita ketahui rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menempel ke masjid Nabi, sehingga dari kamar beliau, beliau bisa langsung ya menengok ke dalam masjid, ya, sebagaimana pada sebagian peristiwa iktikaf beliau, ya, beliau disisiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari rumahnya. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la, tidak. La yusalli linnasi Ibnu Abi Quhafah. Sungguh, ya, yang mengimami manusia adalah Ibnu Abi Quhafah. Yaqulu dzalika mughdiban. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengatakan demikian dalam keadaan beliau marah. Jadi beliau ya menunjukkan kepada para sahabatnya bahwa yang dikehendaki oleh beliau, yang mengimami mereka, adalah Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lihat keterangan atau syarah dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Asy-syarhu babun fi istikhlafi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bab tentang yakni penunjukan Abu Bakar sebagai pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aurada fihi hadis Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu. Di sini Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis Abdullah ibn Zam'ah, dua-duanya hadis beliau. Qala lamma istu'izza bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana inda. Ketika istu'izza, yani semakin parah sakit yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku berada di sisinya. Dikatakan di sini wa ma'na istu'izza ishtadda alaihi al-marad hatta uyisa min hayatihi. Jadi semakin parah ya sakit yang diderita oleh Nabi sampai-sampai yakni putus asa dari para sahabat merasakan putus asa dari harapan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berusia lebih panjang lagi, sembuh dari sakitnya tadi. Wa ana indahu fi nafarin minal muslimin da'ahu Bilalun ila shalah. Dan aku ketika itu berada di sisi beliau dalam serombongan kaum muslimin. Ketika itu Bilal ini mengundang beliau untuk memimpin salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, muru man yusalli linnas. Perintahkan siapa yang untuk mengimami mereka manusia. Fa kharaja Abdullah ibn Zam'ah fa idza Umar fi an-nas wa kana Abu Bakr ghaiban. Qala fa qultu ya Umar kum fa salli bin-nas. Fataqaddama wa fakabbara. Maka Abdullah ibn Zam'ah pun keluar dan beliau mendapati Umar ada di tengah mereka sementara Abu Bakar tidak terlihat. Maka Abdullah ibn Zam'ah mengatakan, wahai Umar, berdirilah, pimpinlah manusia untuk salat. Maka Umar pun maju dan beliau bertakbir. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta wa kana Umar rajulan mujhiran ay jahiran. Wa makna mujhiran ay annahu kana jahira sawt. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Umar, dan Umar seorang yang bersuara keras. Ini makna mujhirun. Qala, beliau pun bersabda, fa aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ya aballahu dzalika wal muslimun. Ya aballahu dzalika wal muslimun. Allah dan kaum muslimin enggan yang demikian. Allah dan kaum muslimin enggan yang demikian. Faba'atha ila Abi Bakrin faja'a ba'da an salla Umar tilka shalah fa salla bin nas. Maka diutuslah utusan kepada Abu Bakar dan beliau pun datang setelah Umar salat tersebut dan beliau pun mengimami manusia, yakni Abu Bakar mengimami manusia, yakni sebagaimana tadi sudah dijelaskan pada salat-salat berikutnya, bukan mengulangi salat yang diimami oleh Umar tadi. Qala al-allama Ahmad al-Najmi yu'khadhu min hadzal hadis. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, al-awwal fadlu Abi Bakr ala ghairihi min as-sahabah hatta Umar. Di sini terdapat keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar di atas seluruh para sahabat yang lain sampai pun Umar. Tadi kita sudah melewati bab tentang keutamaan para sahabat. Ya, di mana mereka di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup telah menyebut-nyebut وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. Bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi faedah yang pertama dari hadis ini bahwa terdapat pada hadis ini keutamaan Abu Bakar di atas para sahabat yang lainnya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakrin. Di sini ada isyarat yang menunjukkan akan keberhakan Abu Bakar, ya, untuk menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam memimpin umat ini. Adapun apa yang disebut-sebut oleh orang-orang Syiah, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan sebuah wasiat yang agung sepulang dari pelaksanaan Hajjatul Wada, ketika beliau sampai di suatu tempat, ya, di luar dari Makkah yang bernama Ghadir Hum, ya, beliau menyampaikan wasiatnya, ya, kepada umat ini untuk ditunjuknya Ali sebagai pengganti beliau. Maka ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada, ya, riwayat yang sahih yang menunjukkan penunjukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk Ali menjadi pengganti beliau. Peristiwa Ghadiruhum itu terjadi, akan tetapi apa yang disebarkan oleh mereka, orang-orang Syiah, bahwa Nabi menunjuk Ali pada peristiwa tersebut, tidak benar. Mereka demikian mengagungkan hari tersebut sampai ada apa istilah mereka, Idul Ghadir, ya, peringatan hari Ghadiruhum tersebut. Dan kita mengetahui dalam Islam, ya, Id yang syar'i hanya tiga, yakni Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Adapun Idul Ghadir, ya, ini perkara yang tidak diajarkan dalam Islam. Sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin karena jauhnya dari bimbingan syariat, terkecoh dan tergoda oleh mereka sampai-sampai perayaan-perayaan mereka, ya, termasuk Idul Ghadir, itu didatangi oleh kaum muslimin. Di sini sekali lagi pentingnya kita di dalam semangat untuk berdakwah, mengingatkan kaum muslimin dari tipu daya yang diarahkan kepada mereka oleh orang-orang munafikun. Termasuk dari kalangan orang-orang munafikun adalah orang-orang rafidah. Kemudian fa fil babi, dalam bab ini hadis Aisyah, ini bab tentang istikhlaf Abi Bakar radhiyallahu ta'ala, ya, ada hadis Aisyah fi sahihaini, di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa annaha qaddarat fi nafsiha anna an-nas sayatasya'amuna biman yakumu maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyembunyikan pada dirinya, yakni merahasiakan pada dirinya, bahwa manusia, ya, mereka akan tasya'um, yakni menganggap sial. Ini lawan dari tafa'ul, ya, optimis. Ini pesimis. Ya, dengan orang yang akan yaqumu maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menggantikan pada posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sembunyikan ini. Faqultu li Hafsah. Maka aku, faqalat, kata Aisyah, faqultu li Hafsah. Aku berkata kepada Hafsah, Hafsah bintu Umar Beliau juga salah seorang antara ummahatul mu'minin. Quli, ya, kata Aisyah kepada Hafsah, katakan, yani Hafsah diminta untuk menyampaikan kepada Nabi, inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi'in nasa minal buka. Sungguhnya Abu Bakar, jika beliau berdiri pada posisi engkau, yakni mengimami manusia, beliau tidak bisa memperdengarkan bacaan Qur'annya karena tangis beliau. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, ya, Abu Bakar banyak menangis. Famur Umar fal yusalli bin nas. Maka perintahkan, ya, kepada Umar untuk mengimami manusia. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da tardidi Aisyah wa Hafsah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, setelah Aisyah dan Hafsah mengulang-ulang, ya, usulannya ini, Nabi mengatakan innakunna lasawahibu Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Sungguh kalian ini benar-benar seperti, jadi wanita-wanita yang mereka membuat makar, ya, membuat makar, ya, terhadap Yusuf dahulu. Jadi, ya, istri dari Al-Aziz, ya, yang mereka berusaha untuk, dia berusaha untuk, yakni mengundang wanita-wanita, ya, seakan itu acara jamuan begitu, padahal ingin untuk memperlihatkan, ya, kepada mereka apa Yusuf, dalam rangka untuk yakni mengangkat celaan mereka, ya, terhadap dirinya. Dia membuat kaid, ya, membuat makar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan, ya, kepada Abu Bakar agar dia mengimami manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, ya, untuk mengimami manusia sebagai pengganti beliau kecuali Abu Bakar. Ya, karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa fi hadza, sehingga pada hal yang demikian ini fadilatun zahiratun li Abi Bakrin. Keutamaan yang demikian jelas yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa fihi aidan al-isyaratu ila khilafatihi. Dan di sini juga terdapat isyarah akan, ya, khilafah beliau, yakni berhaknya beliau memimpin umat ini setelah nabinya. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah nabi secara nas. Namun di sini Al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwa ini adalah dengan isyarat. Dengan isyarat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, ya, untuk memimpin umat ini mengimami mereka salat kecuali Abu Bakar. Walihada qala Umar, atas dasar ini Umar menyatakan radhiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina. Fakaifa la nardahu lidunyana fabayauhu. Oleh karena itu Umar ini pada peristiwa, ya, Thaqifa Bani Sa'diyah, beliau menyatakan radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam meridai Abu Bakar untuk urusan agama kita. Yani ketika beliau tidak ingin ada yang memimpin umat ini salat selain Abu Bakar. Menunjukkan beliau ridha untuk Abu Bakar mengurusi dalam urusan agama. Yang itu jauh lebih penting dalam urusan dunia. Jauh lebih penting dibandingkan urusan dunia. Fakaifa la nardahu di dunyana? Maka bagaimana kita tidak ridha ya untuk urusan dunia kita dipimpin oleh Abu Bakar? Maka mereka pun ya para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya untuk memimpin umat ini. Kemudian faidah berikutnya salis wa fihi raddun 'ala syiah. Di sini terdapat bantahan terhadap Syiah fi za'mihim, dalam klaim mereka annal khilafata kanat li Aliyyin, bahwa kepemimpinan umat ini sebetulnya itu hak Ali. Wa ana Abu Bakar wa Umar wa Umara, bahasanya Abu Bakar dan Umar iktasabaha minhu, wa Abu Bakar dan Umar telah merampas kekhilafahan itu dari Ali ibn Abi Thalib. Jadi ini klaim orang-orang Syiah, dan kita yakin secara pasti bahwa ya semua itu hanyalah klaim dusta, karena kenyataan yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan untuk adanya yang memimpin umat ini ya sebagai pengganti beliau kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wal hadis tsani maknahu syabihun bil ma'nal awal. Hadis yang kedua, yang juga hadis Abdullah ibn Zam'ah, dari sisi maknanya serupa dengan hadis yang pertama. Wabillahi taufik, dan Allah subhanahu wa ta'ala semata pemberi taufik. Dan terkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ya, berhaknya Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ya. Bisa kita membaca merujuk kitab Al-Imamah karya Abu Nuaim ya, Al-Asbahani. Beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut dalil-dalil yang menunjukkan tentang yakni sahnya ya kepemimpinan dari empat al-khulafa ar-rasyidun tersebut, termasuk bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya pantas untuk menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepeninggal beliau. Baik, al-mu'adzin fa'l-mu'adzin. Baik, ada pertanyaan pertama, bagaimana sikap yang benar bagi seorang muslim ketika tersiar kabar tentang wabah yang sedang menimpa suatu daerah, seperti kabar yang kini tengah marak tentang wabah corona, mohon bimbingannya. Baik, tentang ini alhamdulillah asatidzah kita sudah menulis ya, di antara mereka Ustaz Qomar ya, hafizahullah, membuat tulisan tentang bagaimana bimbingan Islam dalam menghadapi berita seperti itu ya. Di antaranya yang tentunya bagi kita untuk banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ya, di antaranya melazimi zikir ya, pagi dan petang, karena keutamaan zikir itu demikian banyak, termasuk diantaranya ya, yakni memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. A'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kita tahu virus macam apapun itu tidak lain kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya dari kejelekan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan padanya kejelekan. Kemudian juga dalam hal ini, ya, di antara langkah syar'i untuk kita yang berada di luar wilayah berjangkitnya wabah tersebut, jangan masuk ke wilayah tadi. Ya. Dan bagi mereka yang diuji dengan wabah tersebut, ya, maka jangan keluar dari wilayah yang merebaknya wabah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa yang terkena dengan wabah tadi dan siapa yang akan bertahan hidup. Ini yang dibimbingkan di dalam Islam. Kemudian belum lama ini ada salah satu provider kartu operator menyediakan layanan asisten Google. Ya, Google sekarang menyiapkan asisten. Ya. Yaitu pengguna menghubungi nomor tertentu, lalu dia bertanya dengan berbagai pertanyaan, maka layanan tersebut akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan apa saja ada jawabannya. Ya. Namun dengan suara wanita. Jadi jawabannya dengan suara. Suaranya wanita lagi. Bolehkah seorang muslim menggunakan layanan semisal ini? Pertama, ya, yang pertama tanpa suara dulu ya. Salah satu di antara fenomena yang terjadi di masa kita, ya, ketika perangkat komunikasi demikian mudah didapatkan, ada sebagian orang yang menganggap ya tidak perlulah kita capek-capek duduk di majelis ilmu. Permasalahan apa saja, mau masalah agama, masalah dunia, bisa tanya ke Mbah Google. Ya, seperti itu. Ya, sampai-sampai sebagian di antara yang dulunya si ikhwan kita, ya, dulu ikhwan kita, ya, sekarang yang menjadi andalannya ya Android itu. Oh, enggak perlu kita jauh-jauh datang ke majelis ilmu. Kalau dulu zamannya baru apa? Maktabah Syamilah. Oh, guru saya Maktabah Syamilah. Sekarang pindah guru jadi Mbah Google. Ya, seperti itu. Dan ini musibah tentunya. Ya. Nah, itu yang sifatnya tulisan. Sekarang tambah lagi ini layanannya dalam bentuk suara wanita. Yang tentunya mau tidak mau, ya, hal tersebut akan menyeret kepada fitnah. Akan menyeret kepada fitnah. Sehingga, ya, kalau saran nasihat saya, ya, tidaklah, ya, yang seperti ini dipergunakan. Kalau memang butuh hanya sebagai sifatnya untuk membantu informasi-informasi yang kita butuhkan, ya, maka kalau memang tertuntut untuk adanya fasilitas internet, ya, gunakan yang biasa saja, yang hanya sifatnya tulisan. Ya, itu pun sekali lagi kalau dibutuhkan. Karena sarannya kembali kepada pihak yang memegang, ya. Kalau yang memegangnya baik, insya Allah bermanfaat. Jika yang memegangnya ya jahat, jelek, maka akan menjadi alat untuk kejahatan dan maksiat. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan apabila kita mendapati teman yang mana teman itu ketika melihat saya semangat belajar, dia tidak suka. Ya, dijauhi teman yang seperti itu. Jangan sampai karena dalam upaya menjaga pertemanan justru ya menyeret untuk tidak semangat belajar. Ya, cari teman yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihati, "La tusahib illa mu'minan." Jangan engkau menjadikan seorang sebagai sahib, sebagai teman dekat kecuali orang yang beriman yang akan bisa yakni memberikan dukungan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita akan menempuhnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.